Mitra bisnis, dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita, atau yang sering kita sebut sebagai kegiatan berusaha, kegiatan bisnis, kegiatan kerja, itu sebetulnya dibagi dalam tiga cara kita melihat. Yang pertama, kalau Anda melihat kegiatan sehari-hari Anda sebagai kerja atau sebagai job, ya, maka yang Anda harapkan adalah gajian, paycheck gitu ya, gajian. Kapan Anda gajian gitu ya. Dan Anda menganggap pekerjaan yang Anda lakukan itu sebagai sebuah keharusan, ya. Ekspektasinya ya enggak, pokok pekerjaan selesai, saya happy gitu ya. Yang diharapkan hanya dua hal, yang kesatu adalah hari Jumat atau Sabtu, weekend ya, liburan dan gaji. Jadi hari berlibur dan gajian, ini yang diharapkan. Sedangkan kalau Anda mempunyai kacamata yang berbeda, disebut dengan karier, career. Kalau Anda menginginkan karier, maka motivasi kerja kita itu adalah selain uang, juga kita memotivasi jabatan, kemajuan karier kita. Kita menganggap pekerjaan itu sebagai balapan. Jadi saya ingin lebih cepat majunya daripada grup kita yang lain ya. Dan yang diharapkan apa? Prestis. Waduh, naik pangkat ya, punya mobil baru dari pekerjaan ya. Lalu yang diharapkan itu sebenarnya apa? Yang dia tunggu-tunggu, kenaikan pangkat kita. Kalau dulu salesman, sekarang sales manager. Kalau sudah sales manager, direktur ya. Nah, ini yang diharapkan kenaikan pangkat. Nah, tipe yang ketiga, selain job atau kerja, career atau karier, calling, panggilan. Nah, ini tipe yang terbaik sebetulnya. Tipe panggilan ini adalah tipe ketika orang itu merasa bahwa pekerjaan itu yang memotivasi dia adalah ya pekerjaan itu sendiri. Dia senang melakukan itu, ya. Dia menganggap pekerjaan itu sebagai sebuah misi, sebagai sebuah passion, sebagai sebuah privilege, sebagai sebuah kebahagiaan, ya. Apa yang diharapkan oleh orang-orang tipe ini? A better world, ya. Dunia yang lebih baik, segalanya yang lebih menyenangkan, ya. Nah, tipe-tipe seperti ini itu harapannya bukan uang, bukan jabatan lagi. Pada akhirnya dia mengharapkan apa? Kerja lagi, kerja yang lebih menantang lagi, kebahagiaan dalam pekerjaan lagi. Nah, coba mitra bisnis, teman-teman memikirkan kembali, pekerjaan saya itu saya anggap sebagai kerja, sebagai karier, atau sebagai panggilan. Kadang-kadang bukan fix pada satu tempat, tapi merupakan kombinasi dari beberapa keadaan itu. Ada sebuah tes yang dapat Anda lakukan. Kalau Anda mendapatkan uang 50 miliar, dikasih ya ini, dikasih uang 50 miliar ya. Lalu, apakah Anda masih akan mengerjakan pekerjaan yang sekarang sedang Anda kerjakan? Kalau jawabannya iya, maka sebenarnya pekerjaan Anda sudah merupakan sebuah calling atau panggilan. Karena Anda tidak mengharapkan lagi uang di situ, tapi mengharapkan pekerjaan lagi karena Anda mengerjakan itu dengan kecintaan dan kebahagiaan. Dengan itu, maka Anda sudah pada tempat yang benar. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.